Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat pendengar radioku dimanapun anda berada, diriwayatkan di dalam kitab Al-Atiyah Al-Haniyah halaman 35 bahwasanya ada riwayat, man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dhalika surur 70 alf malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyenangkan hati seorang muslim, maka Allah akan menciptakan dari rasa senang yang dia masukkan ke hati seorang muslim tersebut 70 ribu malaikat, yang mana 70 ribu malaikat itu akan meminta ampunkan baginya sampai hari kiamat. Diriwayatkan juga dari Ibn Abi Dunya, dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin adkhala 'ala mu'minin sururan illa khalaqallahu min dzalika surur malakan ya'budullah wa yumajjiduhu wa yuwahhidu." Tidaklah ada seorang muslim yang menyenangkan hati seorang muslim yang lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dari rasa senang yang dia masukkan ke saudara muslimnya itu, yaitu malaikat yang menyembah Allah dan akan memuji Allah dan akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza saral mu'minu fi lahdi, maka tatkala seorang mukmin tersebut sudah berada di liang lahatnya, ja'as sururul ladzi adkhala 'alaihi, tiba-tiba datanglah rasa gembira yang dulu pernah dia lakukan untuk menyenangkan saudara muslimnya yang lain. Fa yaqul lahu, lalu kegembiraan ini berkata kepada mayit tersebut, "Ama ta'rifuni? Apakah kau tidak mengenaliku?" Fayaqulu, lalu mayit berkata, "Man anta, siapa kamu?" Fayaqul, lalu si rasa gembira tadi berkata, "Anas sururul ladzi adkhaltani ala fulan." Aku ini adalah rasa bahagia yang kau berikan untuk menyenangkan saudaramu yang lain. "Anal yauma unis wahsyatak." Pada hari ini aku akan menyenangimu. "Pada hari ini wa ulaqinu hujjatak." Pada hari ini aku akan membantumu untuk mentalkinkan hujatmu atas pertanyaan munkar dan nakir. "Wa usabbituka bil qawli tsabit." Dan aku akan menetapkanmu dengan perkataan yang memantapkan imanmu. "Wa asyhadu bika masyhadal qiyamah." Dan aku akan menjadi saksi bagimu dari kiamat. "Wa asfa'u laka min rabbik." Lalu aku akan memberikan kamu syafaat dari Tuhanmu. "Wa urika manzilaka minal jannah." Dan akan aku tunjukkan kedudukanmu di surga. Ini satu kebaikan saja yang kita, atau satu kesenangan yang kita masukkan ke hati seorang muslim, itu fadilahnya sudah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Ali bin Hamid Al-Hinduan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.